sesatkan harapanku. Betapa senang hatiku saat kau telah di sampingku. Memang telah lama ku bimbang, takut kau melupakan aku. Ini ku tak sendiri lagi, karena telah datang suratmu. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu, ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu, ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku.